Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif wa hafizahullah ta'ala fi kitabih al-Ulul al-Maqnun fi siratin nabiyil ma'nun. Qalaqun ghamidun wa adamu taraqqibi wa adamu taraqqibin linubuwwatin aw risalah. Wa adamu taraqqubi. Wa adamu taraqqubin linubuwwatin aw risalah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidu fi nafsihi qalaqan ghamidan la ya'rifu masdaruhu wa la masirahu wa ma kana yakhthuru bi balihi lahza ma Allahu mukrimuhu bihi min al-wahyi wa risalah wa la yahlumu bidhalika fi yawmin min al-ayami yaqulu Allahu ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alikhutul kiram, kita akan lanjutkan membahas tentang sirah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan lampau kita telah menyebutkan bagaimana Allah Jalla fi'ula menjaga nabinya daripada segala macam bentuk keburukan masyarakat jahiliyah, perangai dan budi pekerti masyarakat jahiliyah. Maka malam hari ini kita akan lanjutkan. Qalaqun ghamidun wa adamu taraqqubin linubuwwatin aw risalah. Kegalauan yang berkepanjangan, kerisauan hati yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal beliau tak pernah tahu bahwasanya dia akan diberikan risalah, akan menjadi seorang nabi ataupun rasul. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidu fi nafsihi qalaqan ghamidan. Nabi mendapati dirinya dalam kegalauan. Ya, la ya'rifu masdaruhu, dia tak tahu mengapa galau. Wala masirahu, dan dia pun tak tahu bagaimana nasibnya kelak ke depan. Wa ma kana yakhthur bi balihi lahzatan ma Allahu mukrimuhu bihi min al-wahyi. Tak pernah sedetik pun, sesaat pun dia terpikir bahwasanya kelak Allah akan memuliakannya menjadi seorang nabi. Diberikan kepadanya wahyu dan risalah. Wala yahlumu bidzalika fi yawmin minal ayyam, bahkan beliau tak pernah bermimpi akan menjadi seorang nabi, nabi terakhir, nabi penutup, nabi yang paling mulia. Ya, yang jelas beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan galau. Allah taala alam, sebagian kitab-kitab sirah menyebutkan kegalauan nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena melihat masyarakatnya, cara beragama masyarakatnya, tradisi masyarakatnya. Ya. Yang dia lihat menyalah, tak sesuai dengan fitrah yang lurus, tak sesuai dengan logika berpikir yang sehat. Mereka memakan bangkai, ya, mengkonsumsi narkoba, ya. Mereka yang kuat memakan yang lemah, merampok, berzina dan semacamnya, mengubur anak hidup-hidup, menyembah berhala. Hal yang membuat Nabi risau sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Dan beliau pun tak tahu bahwa sekelak beliau akan diutus sebagai rasul. Karena itulah Allah Jalla wa'ala mengungkapkan tentang nabinya, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina, demikianlah kami telah wahyukan kepadamu wahyu dari kami, ma kunta tadrimal kitab, sebelumnya engkau tak pernah tahu apa itu yang namanya alkitab, maksudnya Quran yang turunkan kepadanya. Walal iman, engkau pun tak tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina, tetapi ya, wahyu tersebut kami jadikan sebagai cahaya petunjuk, kami tunjuki siapa yang kami kehendaki daripada hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau benar-benar menunjukkan manusia ke jalan lurus. Jadi dalam ayat ini Allah katakan, ma tadri mal kitab, engkau tak pernah tahu sebelumnya apa itu alkitab, apa itu iman. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tahu dia akan menjadi nabi. Subhanallah. Hanya karena rahmat Allah semata lah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, diangkatlah nabi sebagai nabi yang paling mulia, penutup nabi-nabi di akhir zaman. Naam. Wa qala Allahu ta'ala, "Wa ma kunta tarju ay yulqa ilayka al-kitabu illa rahmatan min rabbik, fala takunanna dhahiran lil-kafirin." Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, dalam surah Qasas ayat 86, "Wa ma kunta tarju." Engkau tak pernah berharap an yulqa ilayka al-kitab sebelumnya. Tak pernah engkau berharap akan diberikan kepadamu Alkitab. Illa rahmatan min rabbik. Semuanya hanya karena rahmat Tuhanmu. Begitulah kehidupan manusia. Ada rahasia-rahasianya Allah yang mengetahui. Kita tak pernah tahu di Batam ini kita menerima hidayah. Ya, di Batam ini kita mengenal sunnah. Bagaimana caranya Allah menggiring kita sampai kemari dengan kelembutannya. Latifun khabir. Diperkenalkan dengan si Fulan, dengan si Alan, Zaid dan Amar, dengan kawan-kawan yang saleh, lingkungan yang baik, diperdengarkan media-media, radio yang sunnah, televisi sunnah. Ya, tak tahu kita. Demikian juga Nabi tak tahu dia akan diangkat sebagai Nabi. Allah mengatakan, "Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab." Tak pernah engkau berharap sebelumnya akan diberikan kepadamu Alkitab. Illa rahmatan min rabbik. Semuanya karena rahmat Tuhanmu. Demikian pula lah hidayah yang ada pada kita ini, semuanya hanyalah karena rahmat Tuhan semata, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih sayang Allah yang meliputi kita. Itu saja. Allah pilih kita untuk menjadi umat Muhammad. Allah pilih kita untuk mengikuti sunnah Nabi-Nya. Allah pilihkan kita lingkungan yang baik, tempat yang baik, yang kondusif untuk belajar, menimba ilmu, teman-teman yang baik. Subhanallah, yang harus kita syukuri semuanya rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. Banyak tempat tak ada padanya ilmu, tak ada padanya kajian, tak ada padanya ya aktivitas dakwah dan semacamnya. Allah tunjuki kita, giring kita, semuanya rahmatan min rabbik, rahmat daripada Tuhan Allah SWT. Kemari rencananya mencari dolar, ternyata Allah berikan petunjuk hidayah. Ya, subhanallah. Banyak juga yang kemari mencari dolar, diantar kerandanya ke kampung halaman. Banyak. Fala takunanna dhahiran lil kafirin, maka jangan pernah engkau menjadi pembantu bagi orang-orang kafir. Ya, untuk menegakkan agama mereka, menyebarkan agama mereka, menolong mereka dalam bab agama mereka. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yastashrifu linubuwati wa la yahlumu biha wa innama kana yulhimuhu Allah ta'ala al-khalwata lil-ibadati tathira wa idadan ruhiyan litahammuli al-a'bari risalah litahammuli a'bai risalah walau kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastashrifu linubuwati lama faz'a min nuzulil wahyi alaihi ولما نزل إلى خديجة يستفسرها عن سر تلك الظاهرة التي رآها في غار حراء ولم يتأكد من أنه رسول إلا بعد نزول الوحي عليه مرة ثانية بعد فترة الوحي. Berkata pengarang kitab kita, sesungguhnya Rasulullah tak pernah ya mengetahui dan berharap akan dipilih menjadi nabi. Tak pernah bermimpi mendapatkannya. Tetapi Allah Jalla wa'ala mengilhamkan kepadanya untuk senang menyendiri. Ketika berusia 40 tahun, Rasulullah senang menyendiri. Berkhulwat. Bagaimana dalam Sahih Bukhari, Bunda kita menyebutkan peristiwa ini. Bunda Aisyah menceritakan tentang bagaimana Nabi yang mulia SAW. Hubbiba ilaihil khala. Senang menyendiri. Ya. Selalu dia meminta bekal kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha radhaha. Ya. Pergilah dia berangkat ke Gua Hira. Tempat yang begitu tinggi. Saya pernah sekali naik ke Gua Hira, tinggi tempatnya. Gua Hira terdapat dalam Jabal Nur, gunung yang disebut dengan nama Gunung Cahaya. Disebut dengan nama Jabal Nur, Gunung Cahaya. Karena batu-batunya itu berkilat ketika terkena cahaya rembulan, memantulkan cahaya, sehingga orang Mekah menyebutnya dengan nama Jabalun Nur. Di sanalah Nabi SAW ya menyendiri, tinggi. Ya, dia bawa bekal berhari-hari, habis bekal dia pulang kembali, siapkan istriku bekal, dia berangkat kembali. Ya. menyenangi sendiri. Kadang-kadang sendiri membuat pikiran tenang, tenteram, fresh, ya, muak dengan manusia, menyendirilah. Ya, pergi antum ke laut sendirian, pandangi, ya, ombak, pasir, lautan. Ya, berteman dengan alam perlu. Ya, maka Nabi yang mulia SAW itulah kondisi beliau, senang menyendiri. Ya, lil ibadati tathiran, untuk beribadah, mengingat Allah SWT dan untuk mensucikan dirinya. Apa ibadah yang dikerjakan Nabi? Bagaimana cara ibadah Nabi? Yang jelas Nabi mengikuti cara ibadah Nabi Ibrahim yang lurus, agama Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah, agama yang lurus. Ya. Ya, karena masyarakat Arab juga mereka masih mendapati sisa-sisa daripada agama Ibrahim yang lurus. Tapi mereka campur adukkan dengan berbagai macam kesyirikan. Mereka haji, mereka tawaf, mereka sa'i. Ya, mereka menjamu tamu dan seterusnya. Ya, sisa daripada peninggalan Ibrahim dan Ismail. Wa i'dadan ruhiyan li tahammuli a'ba'ir risalah, persiapan ruh untuk mengemban, memikul risalah. Sekiranya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya kelak dia akan dipilih sebagai nabi, tak akan mungkin dia terkejut dan kaget ketika awal pertama kali turun wahyu kepadanya ketika beliau di Gua Hira. Beliau terkejut, beliau berpeluh, dipeluk sekuatkan oleh Jibril. Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad, baca Muhammad." Ya, dia mengatakan, "Ma Nabi Qari, aku tak tahu apa yang harus kubaca." Dilepaskan, kemudian dipeluk lagi, "Iqra ya Muhammad," lebih kuat, sehingga Nabi SAW terasa susah bernapas. Kemudian dilepas lagi sampai akhirnya Jibril menyuruhnya membaca apa yang dibacakan Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu, Dia yang telah mencipta. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari 'alaq, sperma yang menempel di rahim. Ya. 5 ayat pertama daripada surat Al-'Alaq. Nabi tak pernah tahu dia akan jadi nabi, maka ketika datang kepadanya Jibril kali pertama beliau ketakutan. Kalau dia tahu akan jadi rasul, tak ketakutan dia. Tak akan mungkin dia kembali ke Khadijah dalam keadaan menggigil ketakutan. Berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya." Tak akan mungkin dia ceritakan kepada Khadijah ketakutan yang luar biasa, sehingga istrinya radhiyallahu anha radhaha mengatakan, "Kalla la yukhziqallahu abadan." Mustahil Allah menghinakan engkau. "Innaka la tasilur rahim." Engkau senantiasa berbuat baik, menyambung silaturahmi, membantu orang yang lemah, tuqrid dhaif, menjamu tamu dan seterusnya. Ya. Menunjukkan dia tak pernah mengetahui akan menjadi nabi. Tak pula Khadijah akan bertanya kepada anak pamannya Warqah tentang apa yang dialami oleh suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dia lihat di Gua Hira. Ya. Nabi SAW tak pernah tahu dia menjadi rasul kecuali setelah datang kepadanya rasul, kepadanya utusan Allah SWT, Jibril. Ya. Bahkan dikatakan setelah turun wahyu pertama dia masih ragu, karena setelah itu wahyu terputus dan dia dalam keadaan khawatir sekali. Dalam beberapa kitab-kitab syirah dikatakan Nabi SAW galau karena wahyu turun sekali, setelah itu enggak lagi. Kadang-kadang dia naik ke atas gunung, dia naik ke atas puncak gunung, dia lihat dari atas. Kadang-kadang rasanya ingin dia campakkan dirinya, ya, karena galau. Diberitakan dia jadi sebagai rasul, turun kepadanya ayat, 5 ayat pertama, setelah itu hilang, terputus. Tiap kala dia sudah pada puncak kegalauan, maka Jibril nampak di atas langit, mengokohkannya, mengatakan, "Ya Muhammad, innaka Rasulullah, engkau adalah utusan Allah SWT." Pulang dia ke rumah, yakinlah dia setelah datang wahyu yang kedua. Ya. Sebagian ulama mengatakan wahyu yang kedua adalah surat Al-Duha. Wal-Duha, ya. Wal-layli idha yaksha. Wal-Duha, wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka, sesungguhnya Muhammad Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu. Wa ma qala, tidak boleh membencimu. Kata Rasulullah SAW khawatir, kenapa terputus? Aku ini Nabi beneran atau tidak? Kenapa turun wahyu setelah itu terputus? Maka Allah hibur dia dengan surat Ad-Duha. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak boleh membencimu. Sebagian mengatakan, ya, wahyu yang turun kedua adalah surat Al-Muzzammil, ya ayyuhal Muzzammil, ya, ya ayyuhal Muddatsir, ya ayyuhal Muddatsir qum fa'andzir, wahai orang berselimut, bangunlah, beritakanlah berita. Ya, yang jelas Nabi SAW sebelum diangkat sebagai Rasul tidak pernah tahu akan menjadi Rasul. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kana min hikmatillahi ta'ala wa tarbiyatihi an nasha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummiyan la yaqra'u wa la yaktub. Fa kana ab'ada an tuhammatil a'da'i wa dinnatil muftarin wa ila dhalika asyara al-Qur'anul Karim wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tahuttuhu bi yaminik idal la'artabal mubtilun. Dan di antara hikmah yang telah Allah tetapkan bagaimana Allah sallallahu Allah jalla wa ala mendidik nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah telah ya dah jazakallahu khairan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah ya sejak kecil menuntun nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, memeliharanya, menjaganya, disiapkan untuk menjadi seorang nabi dalam keadaan nabi tidak pandai membaca, tidak pula menulis. Dan hal ini adalah perkara yang ghalib bagi bangsa Arab kala itu karena mereka tidak begitu butuhnya dengan tulisan dan bacaan, semuanya mereka dengan bahasa isyarat dan bahasa lisan. Karena itulah Allah menyebut umat yang nabi diutus kepadanya sebagai umat ummiyun, orang-orang yang kebanyakan adalah buta aksara. Ya. Walaqad ba'atsna fil ummiyina rasulan minhum. Benar-benar kami telah utus di tengah-tengah masyarakat yang ummi. Makna ummi adalah yang tidak bisa membaca. Ya. Maka Nabi SAW tumbuh dan besar dalam keadaan tidak bisa membaca, tidak pula menulis, dan ini bukan celah. Pada masa mereka hal yang wajar biasa. Yang paling banyak mereka demikian kondisinya. Tak begitu peduli mereka dengan tulis-menulis, baca-membaca. Karena ilmu dinukil daripada lisan ke lisan, dihafalkan, didengar. Bahkan hal itu masih berlangsung. Sebagian tabi'in mereka tak bisa menulis, tapi hafal. Apa yang dengar langsung hafal mereka sampaikan. Maka hikmahnya membuat Nabi SAW jauh daripada berbagai macam prasangka-prasangka negatif dari musuh-musuh Islam. Kalau Rasulullah bisa membaca, bisa menulis, maka akan berkata musuh-musuh Islam, apa yang dibawa Muhammad ini bukan wahyu, tapi merupakan terjemahan yang dinukil daripada kitab-kitab terdahulu yang dia baca. Ya. Karena itulah Allah memberikan isyarat dalam Quran, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin." Sebelumnya engkau tak pernah membaca kitab apapun. Kalau lah Nabi SAW terkenal memiliki ilmu tentang baca tulis, banyak membaca, maka orang-orang ragu yang dibawa itu risalah dari Allah. Orang mengatakan ini merupakan plagiat ciplakan daripada buku-buku yang terdahulu. Karena itulah hikmahnya Nabi ummi, tidak bisa membaca. Wala takhutuhu biyaminik, dan engkau pun tak pernah menulis dengan tangan kananmu tulisan apapun. Idzan lartabal mubtilun, kalau engkau bisa membaca, engkau akan bisa, kalau engkau bisa menulis, akan ragu-ragu ahlul batil tentang Quran yang ke bawah. Itu hikmahnya. Naam. Wa qad laqabahu al-Qur'anul Karimu bil ummiyya bil ummi, fa qala ta'ala alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. Dan Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-A'raf ayat 157 telah menyebutkan tentang Nabi SAW, gelarnya adalah seorang Nabi yang tidak bisa membaca. An-Nabiyul Ummi. Allah mengatakan alladzina yattabi'una ar-rasula, mereka lah ahlul kitab Yahudi dan Nasara yang mengikuti seorang rasul. Ya. Al-Nabiyul Ummi, seorang rasul yang dia merupakan nabi yang ummi yang tak bisa membaca. Alladzi yajidunahu, yang mana tentang nabi yang ummi ini mereka dapati maktuban indahum, tertulis dalam kitab mereka, fit Taurat wal Injil. Dalam Taurat dan Injil ada, bahkan sampai sekarang walaupun telah diselewengkan Taurat, telah diselewengkan Injil, masih tetap ada. Ya, Nabi SAW informasi tentang beliau dalam kitab yang sudah menyimpang ini masih ada, walaupun ya tak dijelaskan secara terang tapi disamarkan, masih ada sampai saat ini. Nah, ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullah, hafizahullah ta'ala, irhasatul bi'tha hadbul syayatin hadbul syayatini anistiraki sam'i inda kurbi mab'athihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan bahas topik berikutnya, irhasatul bi'tha, muqaddimah kenabian. Sebelum dia diangkat sebagai nabi, ada muqaddimah, tanda-tanda mengarah ke sana. Yang pertama dibahas di sini adalah hadbus syayatin an istiraq sam'i. Di antara muqaddimah akan diutusnya nabi, bahwasanya Allah Jalla wa'ala telah menutupi pintu-pintu langit daripada syaitan-syaitan yang biasanya senang naik ke atas untuk mencuri berita, informasi tentang apa yang akan terjadi di bumi. Ketika telah dekat diutusnya Nabi yang mulia SAW, jin dipersulit naik ke atas. Sebelumnya mereka bebas naik ke atas mencuri berita apa yang disebutkan oleh para malaikat. Mereka dengar, mereka sampaikan kepada ya dukun-dukun yang di bumi tentang apa yang akan terjadi, ya dalam bentuk ramalan-ramalan, peristiwa-peristiwa dan semacamnya. Tapi ketika Nabi telah dekat diutus, ya mereka begitu ketat langit dijaga yang membuat mereka sulit naik ke atas. Naam. Qala Ibnu Ishaq, falamma taqaraba amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadara mab'athuhu, hujibat asyayatinu 'ani sam'i wa hila bainaha wa bainal maqa'id allati kanat taq'udu listiraqi sam'i fiha, farumu bin nujumi. Fa'arafatil jinnu anna dhalika li amrin hadatha min amrillahi fil 'ibadi. Yaqulullahu ta'ala linabiyyi يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين بعثه وهو يقص عليه خبر الجن إذ هجبوا عن سمعه فعرفوا ما عرفوا وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إلى قوله تعالى وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ سِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Ya, Ibnu Ishaq meriwayatkan tatkala telah dekat kenabian Rasulullah SAW, akan diutusnya beliau SAW, maka setan-setan dihalangi untuk mendengar berita di langit. Ya, tempat-tempat biasa mereka untuk memantau mendengarkan berita, ya, di langit Allah Subhanahu wa taala ya tutup. Dan setiap kali mereka coba naik ke atas, dilempar dengan bintang-bintang. Dilempar dengan meteor. Ya. Batu-batu dari langit, benda-benda langit. Maka taulah jin, ada peristiwa yang terjadi. dari berbagai macam peristiwa-peristiwa Allah tetapkan ya di tengah-tengah hamba. Allah Jalla wa'ala menceritakan kepada nabinya tatkala Allah membangkitkan nabinya sebagai rasul, mengutusnya sebagai rasul. Ya, tatkala Allah Jalla wa'ala menceritakan kepada nabi tentang informasi ya tentang kawanan jin yang mereka terganggu tak lagi leluasa mendengar di langit. Taulah mereka apa yang terjadi. Ya. Tidaklah mereka mengingkari apa yang terjadi dengan mereka kecuali setelah mereka tahu tentang nabi yang diutus. Dalam surat Jin Allah menjelaskan, ya, katakan Muhammad, telah diwahyukan kepadaku sesungguhnya sebagian daripada bangsa jin mereka mendengarkan Quran. Mereka mengatakan sungguh kami mendengar Quran yang begitu menakjubkan. Quran yang menyuruh kami kepada jalan petunjuk, kami pun beriman dengannya. Dan kami tidak akan pernah menyekutukan Tuhan kami dengan siapapun. Sesungguhnya Tuhan kami maha tinggi, tidak pernah memiliki istri, tidak pula memiliki anak. Sebagaimana diklaim oleh kaum Nasara. Ya, yang musibahnya sebagian orang-orang Islam latah. Ya, mengucapkan ucapan selamat atas kelahiran putra Tuhan. Ya, padahal ini perkataan yang besar. Ya, menjilat, mencari ridha orang-orang kafirin. Dengan membuat Allah murka kepadanya. Langit yang tak punya hati, bumi yang tak punya hati, gunung-gunung yang tak punya hati pun murka terhadap orang-orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Kalau bukan karena Allah akan hancur semuanya. Sementara kawan mengucapkan selamat kepada kaum kafirin atas hari raya mereka, atas kelahiran putra Tuhan mereka. Iya dan billah. Bangsa jin saja tahu. Ya, kata bangsa jin, sungguh Tuhan kami, Tuhan yang maha tinggi, tak pernah ittakhadha sahibatan, punya istri, sebagaimana diklaim kaum Nasara. Wala waladah, tak pernah punya anak, tak pernah beranak, tak pernah menikah, tak pernah kawin. Kalau dia kawin, siapa walinya? Ya, subhanallah. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allah syatata, sungguh orang-orang bodoh di antara kami berkata-kata tentang Allah dengan tidak benar. Begitu pula lah orang-orang bodoh dari bangsa manusia berkata-kata tentang Allah dengan kejahilan. Wa anna dhananna an lan taqulal insu wal jinnu 'ala Allah kadhiba, kami menganggap bahwasanya takkan mungkin manusia dan jin berani berdusta atas nama Allah SWT. Wa annahu kana rijalun minal insi, sungguh dia adalah beberapa orang laki-laki dari golongan manusia, ya'udzuuna birijalin minal jin, mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, maka manusia menambah jin semakin sombong karena dimintai. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna kunna naq'udu minha maq'ada lis, dahulu kami memiliki tempat-tempat untuk mencuri berita di langit. Faman yastami'il an, tapi sekarang yang coba-coba mendengar, yajidulahu syihabar sadah, pasti akan mendapati api yang akan membakarnya. Wa anna la nadri, bahkan kami pun tak tahu, asyarun urida biman fil ard, apakah keburukan yang diinginkan untuk penduduk di bumi ini. Ya, mereka tak tahu mengapa langit dijaga, tak bisa lagi mereka bebas. Mereka tak tahu akan terjadi apa di muka bumi ini, apakah kebaikan atau keburukan. Am arada bihim rabbuhum rasada, atau petunjuk yang Tuhan inginkan. Ya, menunjukkan kepada kita bagaimana langit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terdekatnya ya kenabian. Naam. Falamma sami'atil jinnul Qur'ana 'arafat annaha innama muni'at minas sam'i qabla dhalik li'alla yashqula al-wahyu bi syai'in min khabari samai fayaltabisa 'ala ahli al-ardi ma ja'ahum min Allah ta'ala fi liwuqu'il hujjah wa qat'i syubha fa amanu wa saddaqu thumma wallaw ila qaumihim ثُمَّ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. Ya, tatkala bangsa jin mendengar Al-Qur'anul Karim. Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, sebelumnya mereka tak tahu mengapa terhalang mencuri berita ke langit, naik ke langit. Mereka tak tahu. Ya, tapi setelah Nabi diutus, tahulah mereka tatkala mereka mendengarkan Quran. Nanti akan disebutkan riwayat-riwayat mereka disuruh iblis untuk menyebar di muka bumi mencari berita apa sebenarnya, kenapa tak bisa naik ke atas. Ya, sampai akhirnya mereka mendapati Nabi sedang salat. Nabi membaca Quran. Nabi tak tahu mereka datang. Ya, barulah mereka tahu, oh ini rupanya rahasianya membuat kami tak bisa lagi naik ke atas. Ya. Agar tak bercampur wahyu dari langit dengan apa yang disampaikan oleh syaitan. Jangan sampai bercampur baur, dijaga, dipihara. Sehingga masyarakat di bumi, penduduk di bumi akan terganggu. Ya, dengan wahyu yang datang kepada mereka. Karena informasi tersebut telah bocor sebelumnya, diambil oleh ya jin, tentunya membahayakan atas kesucian wahyu. Karena itulah dijaga wahyu agar tak dapat mereka ya ambil sebelum sampai kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya akhirnya sampailah kepada mereka berita tentang Quran. Mereka pun akhirnya beriman. Mereka pun pulang memberitahukan kepada kaum mereka. Turunlah ayat dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 dan 30. Allah menceritakan tentang bahasa jin ini. Qalu ya qaumana. Ya, mereka berkata, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sesungguhnya kami telah mendengar Alkitab yang diturunkan setelah Musa. Musa diqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim, yang menyeru kepada kebenaran dan kepada jalan lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, segeralah kalian penuhi seruan da'i yang menyeru kalian kepada Allah SWT. Dalam ayat lainnya, wa itsarrafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ya. Tatkala kami kirimkan kepadamu beberapa bangsa jin mendengarkan Quran, qalu sami'na Qur'ana, sami'na Qur'anan ajaba. Ya, kami mendengar Quran begitu menakjubkan. Naam. Berapa sisa waktu? Ya. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Mata hadatsa hadzal rasdu? Ukhtulifa fi hadzal rasdi, hal kana qabla al-bi'tsati am ba'daha, wal kana mustamiran am 'ala fatarat. Ya, dibersisikan di kalangan ulama tentang mukaddimah perkara-perkara yang menjadi mukaddimah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mukaddimah ini terjadi sebelum Nabi diutus atau setelah Nabi diutus? Informasi-informasi seperti ini. Apakah dia berketerusan? Apakah dia berseling-seling, berselang-seling? Naam. Rawi Syekhani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, ma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-jinni wa ma ra'ahum. Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi 'amidina ila suqi uqadhin, wa qad hila baina syayatin wa baina khabari samai, wa ursilat 'alaihim suhub, wa raja'at syayatin ila qaumihim faqalu ma lakum, qalu hila bainana wa baina khabari samai wa ursilat 'alaina suhub, qalu ma hala bainakum wa baina khabari samai la syai'un hadath, fadribu masyariqal ardi wa magharibaha, fanzuru ma hadha alladhi hala bainakum wa baina khabari samai, fantalaqa alladhina tawajjahu nahwa tihamata ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa binakhlatin 'amidan ila suqi uqadhin, wa huwa yusalli bi ashabi salatal fajri, falamma sami'ul qur'ana istama'u lahu wa qalu hadha wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabari samaa, qala fa hunalika hina raja'u ila qaumihim fa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Al-ayah. Fa anzalallahu 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam qul uhiya ilayya annahu wa inna ma uhiya ilayhi qaulul jinni. Ya, berkata Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah itu tidak pernah membacakan kepada bangsa jin ya, Al-Quran. Dan Nabi juga tak pernah melihat mereka. Suatu hari berangkatlah Rasulullah SAW ya, bersama para sahabat-sahabatnya. Mereka bertujuan ke pasar Ukaz. Sementara telah terhalang syaitan-syaitan untuk mendengar berita dari langit. Setiap kali mereka mencoba akan dikirim api-api membakar. Maka syaitan-syaitan itu pun pulang kepada kaum mereka. Mereka berkata, "Malakum?" Ya, bertanyalah kaumnya, "Mengapa kalian pulang tidak membawa berita? Ada apa dengan kalian?" Qalu hila bainana wa baina khabari sama. Berkatalah syaitan-syaitan ini, "Kami terhalang sekarang untuk mendengar berita dari langit. Bahkan kami dikirimi ya, api-api membakar." Berkatalah mereka, "Tentulah ada peristiwa yang spesial yang menghalangi kalian untuk mendengar berita yang di langit. Cobalah kalian menyebar ke bagian timur bumi ini dan ke bagian baratnya. Lihat, cari apa yang menghalangi kalian untuk mendengarkan berita di langit." Mereka pun bergegas, mereka pun berpencar, ya. Sebagian mereka ada yang berangkat ke arah Tihama kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah ada di tempat yang bernama Nakhlah, tempat yang berdekatan dengan kota Mekah. Ketika Rasulullah ingin berjalan menuju pasar Ukaz, Rasulullah sedang salat fajar bersama sahabat-sahabatnya. Ya, maka bangsa jin ini mendengarkan mereka, mendengarkan Nabi sedang membaca Quran. Maka berkatalah bangsa jin ini, "Inilah dia demi Allah yang telah menghalangi kalian untuk mendengar berita di langit." Ketika itulah mereka pun pulang kepada kaum mereka. Sembari berkata, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Sungguh kami tadi mendengar Quran begitu menakjubkan. "Yahdi ilar rusdi fa'aman nabih." Menunjuki kepada jalan petunjuk, maka kami pun beriman dengannya. Maka Allah turunkanlah kepada nabinya surat jin. Ya, "Wa inna ma uhya ilaihi qawlu jin." Ya, yang diwahyukan kepada Nabi SAW adalah apa yang dikatakan bangsa jin sesama mereka. Nah, satu paragraf lagi ya. Wa akhrajat al-Tirmidzi wal Imam Ahmad bi sanadin sahihin ala syarti sayyikhaini an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, "Kana al-jinnu yastami'una al-wahya fa yastami'una al-kalimata fa yaziduna fiha 'ashra fa yakunu ma sami'u haqqan wa ma zaduhu batila wa kanat an-nujumu la yurma biha qabla dhalik. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب لا يأتي مقعده لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب فشقوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث فبث جنوده فإذا هم بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض. Imam Tirmidzi, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai dengan kriteria Bukhari Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, "Adalah bangsa jin dahulu biasa mendengarkan ya wahyu. Apa yang dibincangkan malaikat di atas langit ketika malaikat mendengar perbicaraan Allah SWT. Ya, maka mereka mendengar wahyu. Satu potong, dua potong wahyu tersebut maksudnya adalah informasi yang dibincangkan oleh para malaikat-malaikat, mereka curi fayaziduna biha fayaziduna fi asharan. Satu informasi yang mereka dapatkan mereka tambahi dengan berbagai macam tipu-tipuan, dengan 10 tipuan, satu tambah 10. Fayakununa ma sami'u haqqan. Maka yang mereka dengar itu benar dan apa yang mereka tambahi batil. Ya. Jadi bumbunya yang 10 itu batil, satu yang benar. Adalah bintang-bintang, maksudnya meteor-meteor, batu-batu di langit sebelumnya, ya, tidaklah melontari mereka ketika naik ke atas, mereka bebas. Tatkala Nabi SAW diutus, maka mereka tak lagi mampu untuk mencari berita, duduk mencari berita, kecuali mereka akan dikejar oleh api yang membakar. Maka mereka mengeluh dan mengadu kepada Iblis. Berkata Iblis, "Tentulah hal ini telah terjadi peristiwa di bumi." Maka Iblis mengirimkan bala tentaranya untuk mencari informasi apa yang terjadi. Maka mereka pun menjumpai Nabi SAW sedang sholat di antara dua gunung, Nakhlah. Ya. Mereka mendengarkan Nabi sedang sholat, mereka pun pulang memberitahukan kepada iblis. Faqala, berkatalah iblis, hadzal hadatsul ladzi hadatsa fil ardh. Oh, rupanya inilah kejadian yang terjadi bumi yang menghalangi kalian untuk naik ke atas. Sampai di sini dulu insyaallah tabaraka taala. Kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.